الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadail as-Sahabah, keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Bab yang pertama, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke 6121 pada halaman 138. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. حديث ini حديث عمر بن العاص. حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ia bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus beliau ala jaisi dzatis salasil, ya, memimpin pasukan yang dinamakan dengan dzatis salasil, yang memiliki rantai-rantai. Dzatis salasil adalah nama tempat, kata Nawawi, huwa ma'un libani Huzam, ma'un libani Huzam binahiyatis Syam. Dia adalah sumur tempat mengambil air, ya, milik Bani Hudzam di arah Syam. Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pengutusan Amr bin Al-As ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Amr bin Al-As radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, fa'ataituhu faqultu, maka saya menjumpainya, maksudnya menjumpai Nabi. Faqultu ayyun nasi ahabbu ilaika, ya. Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi tentang siapa manusia atau orang yang paling engkau cintai. Bertanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaika. Ini pertanyaan Amr ibn As radhiyallahu an. Qala Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah istrinya, bintu Siddiq, Siddiqatu binti Siddiq atau bintu Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Qultu min ar-rijal, kata Amr bin Al-As, dari laki-laki siapa? Ya, maksudnya yang paling dicintai, kalau yang tadi kan perempuan. Ya. Kalau yang dari laki-laki siapa? Qal abuha. Ya, kata Nabi SAW, ayahnya, maksudnya ayah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qultu thumma man, saya katakan kemudian siapa? Qala Umar, kata Nabi SAW, Umar, ya, setelah Abu Bakar, Umar. fa'adda rijalan. Maka Nabi SAW menyebutkan beberapa orang setelah itu ada beberapa orang. Mungkin jawaban Nabi ini menyebutkan beberapa orang ketika Amr bin As menyebutkan menanyakan kemudian siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Andai kata tidak ada pertanyaan seperti itu, maka Nabi SAW tidak akan menyebutkan beberapa orang. Ya. Nabi SAW tidak menyebutkan setelah itu beberapa orang. Ya. Kecuali disebabkan oleh pertanyaan Amr bin As. Thumma man, ya begitulah. Tetapi berkenaan dengan hadis ini tentu jelas-jelas menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Karena dia orang yang laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi. Ya. Laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan ketika pertanyaan pertama Nabi SAW langsung menyebutkan dia. Ya, Nabi SAW langsung menyebutkan Aisyah. Di riwayat yang lain ya, tentang Amr bin As ini, dia kan masuk Islamnya terlambat. Ya. Amr bin As ini masuk Islamnya terlambat. Lalu ketika dia masuk Islam, dia melihat begitu besar kecintaan, kasih sayang Nabi, perhatian Nabi kepadanya. Ini yang menyebabkan dia bertanya. Ya. Melihat bagaimana Nabi SAW memperhatikan dan bahkan mengangkat dia sebagai pimpinan pasukan-pasukan. Dia merasa ya, Nabi SAW sangat mencintainya dan berharap dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya dia bertanya. Ketika jawaban Nabi yang pertama adalah perempuan, adalah Aisyah radhiyallahu anha, dia masih punya harapan. Masih punya harapan. Makanya dia menanyakan, kalau laki-lakinya siapa? Ya. Kalau laki-lakinya siapa? Dia masih berharap bahwa yang laki-lakinya dia. Lalu Nabi SAW menyatakan bahwa yang laki-lakinya Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian disebutkanlah setelah Abu Bakar, Umar. Ya. Dalam sebagian riwayat Abu Ubaidah, setelah itu Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Ya. Kemudian dia mengatakan setelah itu Utsman. Ya. Disebutkan beberapa orang yang intinya hadis ini menjelaskan keutamaan Aisyah, ayahnya Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini hadis yang sekarang, dan An-Nawawi mengatakan hadza tasrihun bi'azimi fadaili Abi Bakrin wa Umar wa Aisyah. Ini adalah pernyataan yang jelas, tegas ya, tentang keagungan, keutamaan ya, bi'azimi fadail, besarnya keutamaan Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Dan sepakat ahlu sunnah bahwa Abu Bakar adalah manusia yang termulia, sahabat yang paling mulia, yang lebih mulia daripada Aisyah radhiyallahu anha, anaknya. Ya, lebih mulia daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anaknya. Begitu juga Umar. Lebih mulia daripada Aisyah. Utsman, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Talib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Meskipun demikian, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Aisyah, istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagai dalil bagi ahlus sunnah. Ya, kata Nawawi, fihi dilalah bayyinah li ahli sunnati fi tafdhili Abi Bakr thumma Umar ala jami'i sahabah. Ya, hadis ini sebagai dalil bagi ahli sunnah, ya, bahwa Abu Bakar dan Umar melebihi kemuliaannya, melebihi semua sahabat. Kemuliaannya melebihi semua sahabat. Ya. Ini hadis yang sekarang, yaitu Abu Bakar adalah laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, ketika ditanya oleh Amr ibn al-As. Kemudian hadis berikutnya 6122, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani al-Hasan bin Ali al-Hulwani qala haddatsana Ja'far bin Aun an Abi Umais qala ha'un wa haddatsana Abd bin Humaid wal lafdhu lah qala akhbarana Ja'far bin Ibn Aun قال أخبرنا أبو أميس عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة ابن الجراح ثم انتهت إلى هذا. Sebelumnya hadis yang tadi, ketika Amr ibn al-As tidak mendapatkan jawaban seperti yang diharapkannya, ya, seperti diharapkannya, tidaklah membuat dia berkecil hati. Ya. Tetapi dia sudah merasakan betapa besar kasih sayang Nabi SAW kepadanya. Makanya dalam biografi beliau diriwayatkan bahwa beliau sakit sebelum meninggal dunia, dan ketika hampir-hampir tiba ajalnya, beliau menangis. Ya, Amr bin al-As menangis, ya, yang membuat orang-orang atau keluarganya atau orang-orang yang dekat dengannya heran, ya, heran, dan mereka bertanya sampai anaknya Abdullah bin Amr bin As, ya, menyatakan apa yang kamu khawatirkan menghadapi kematian, bukankah Nabi SAW sudah memberikan tanda-tanda bahwa engkau orang-orang yang akan baik setelah kematian, ya, memberikan isyarat-isyarat walaupun tidak ada hadis yang menjamin, tetapi perhatian Nabi, kecintaan Nabi yang dirasakan oleh Amr bin al-As ini sudah diketahui oleh orang-orang yang dekat dengannya dan mengatakan untuk menghiburnya, apa yang engkau tangisi? Kata Amr bin al-As, sesungguhnya yang membuat saya menangis, ya, adalah ketika saya mengenang kembali perjalanan hidup saya. Saya hidup ini melalui 4 atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama, ketika tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling aku benci, ya, lebih dari kebencianku kepada Rasulullah SAW. Ya, sebelum dia masuk Islam, tidak ada orang yang paling dibencinya lebih dari membenci Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, andai kata ketika itu Allah mematikan saya, maka saya pasti masuk neraka. Ya. Kalau saya meninggal ketika itu, maka saya pasti masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah dan saya memeluk agama Islam dan beriman kepada beliau, dan tidak ada di dunia ini manusia yang paling aku cintai lebih dari Rasulullah SAW. Ini yang membuat dia tidak merasa apa-apa ketika jawaban tidak diharapkan. Karena dia sudah cukup dengan mencintai Nabi. Ya. Dengan mencintai Nabi. Tidak ada manusia yang paling aku cintai melebihi Rasulullah SAW. Bahkan, kata beliau, setelah masuk Islam itu, saya tidak lagi mampu untuk menatap wajahnya. Begitu besar penghormatan, pemuliaan dari beliau terhadap Nabi, tidak mampu, tidak kuasa, tidak memiliki kekuatan untuk menatap Rasulullah SAW. Andai kata orang bertanya, anak-anak yang tidak pernah melihat Nabi bertanya, bagaimana bentuk atau rupa wajah Nabi, saya tidak akan mungkin bisa lagi menjelaskan tentang bentuk wajah Nabi, karena lama saya tidak bisa menatapnya. Begitu besar kecintaan saya kepadanya. Tetapi coba yang ungkapan dia yang terakhir. Kalau tadi dia mengatakan, bila Allah SWT mematikan saya ketika itu, maka saya masuk neraka. Di sini dia mengatakan, bila mana atau andai kata Allah mewafatkan saya, maka saya berharap dimasukkan ke surga. Ya. Ini begitu besarnya ketawaduan mereka. Padahal cintanya kepada Rasulullah SAW tidak tertandingi oleh cinta kepada siapapun juga. Ya. Tidak ada yang paling aku cintai di muka bumi ini melebihi Rasulullah SAW. Andai kata saya meninggal ketika itu, maksudnya ketika Nabi hidup dan saya bersamanya, maka saya berharap Allah memasukkan saya ke surga. Kemudian meninggal Nabi SAW dan saya disibukkan dengan berbagai masalah. Jadi angkat sebagai pemimpin pasukan besar oleh Umar bin Khattab, bahkan di zaman Abu Bakar, ya, karena keahliannya diangkat sebagai pemimpin pasukan, bahkan pernah diangkat sebagai menteri atau gubernur di Mesir. Umar bin As pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir. Ya. Kemudian itulah yang membuat dia menangis. Jika dalam kondisi kesibukan-kesibukan dunia ini Allah mewafatkan saya, apa yang harus saya banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang membuat dia menangis. Radhiyallahu taala an. Padahal kesibukannya itu pun kesibukan untuk kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagai pemimpin pasukan mujahidin berperang di jalan Allah, sebagai pengurus kaum muslimin ya di Mesir. Tapi itu yang membuat dia khawatir. Ya, inilah beliau ini. Makanya jawaban Nabi tadi tidak berpengaruh kepadanya. Walaupun dia merasa bahwa Nabi sangat mencintainya. Dan setelah mendengar bahwa yang sangat dicintai oleh Nabi adalah Aisyah, Abu Bakar, dan Umar, dia tidak merasa apa-apa. Yang penting mencintai. Ya, yang penting cintanya kepada Rasulullah SAW sudah begitu besar. Dan bahkan tidak ada yang lebih dicintainya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi sebagai catatan yang perlu kita kenang, ya, agar mungkin ada nanti bertanya-tanya bagaimana dia mengharapkan bahwa dia yang dicintai, yang paling dicintai, ternyata tidak. Apakah dia kecewa? Ternyata tidak. Ya, kita lanjutkan hadis yang tadi 6122 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahwa beliau ditanya sebagaimana diceritakan oleh muridnya Ibnu Abi Mulaikah, siapa menurutmu yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin andai kata Nabi mengangkat pemimpin, memilih pemimpin setelah beliau pergi, meninggal dunia. Ini pertanyaan kepada Aisyah. Ya. Man kana Rasulullah SAW mustakhlifan law astakhlafa. Andai kata Nabi mengangkat pemimpin, memilih pemimpin sebagai penerusnya, maka kira-kira menurutmu siapa yang akan dipilih oleh Nabi? Ya. Lalu Aisyah mengatakan Abu Bakar. Ini jawaban bukan karena mendahulukan ayahnya, tetapi melihat betapa besar kecintaan Nabi kepada ayahnya. Dan bahkan setelah itu summa faqila laha summa man ba'da Abi Bakr. Nanti kalau seandainya Nabi SAW memilih lagi setelah Abu Bakar, kira-kira siapa? Lalu Aisyah mengatakan Umar. Ini juga berdasarkan pengetahuan, pengenalan, fakta yang dilihat dan diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma qila man ba'da Umar, siapa setelah Umar radhiyallahu ta'ala anha? Qalat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini pendapat beliau. Ya. Pendapat beliau. Dari andai kata yang dipilih itu adalah orang-orang yang tua, ya, orang-orang yang sudah berusia, sudah berumur, maka tentu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu dari orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Dan salah satu dari beberapa orang yang ketika Nabi meninggal dunia, Nabi ridha kepada mereka. Kata Umar bin Khattab, saya akan pilih beberapa orang termasuk Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, ya, dan beliau, ya. Kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah mungkin karena keahliannya dalam memimpin, keahliannya dalam mengurus orang banyak, maka pandangan Aisyah adalah beliau setelah Umar. Bukan berarti, ya, karena ini masalah khilafah, masalah pemimpin, pengurus yang memimpin umat. Walaupun yang mulia masih banyak selain dari Abu Ubaidah, mungkin ada orang yang lebih utama daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, lebih mulia secara ketakwaan, keilmuan, tetapi dalam mengurusi orang mungkin dia yang lebih berhak. Karena pertanyaannya kan tentang siapa yang menjadi khalifah. Ya. Itu jawaban dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan tidak lepas dari Abu Bakar dan Umar. Ya. Tidak lepas dari Abu Bakar dan Umar, dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar sekaligus keutamaan Umar bin Khattab, dan juga di sini keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah yang kita tidak akan meragukan, ya, ya, walaupun ini hanya sebatas pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak akan kita ragukan keutamaan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, karena dia salah satu dari 10 yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang pertama-tama memeluk agama Islam, minas sabiqin al awwalin, dari kaum, dari muhajirin, ya, dari orang-orang muhajirin. Dan jasanya, perannya, ya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW tidak, ya, tidak diragukan lagi. Tetapi dalam memimpin umat atau menjadi khalifah, menurut Aisyah radhiyallahu anha, dia yang kemungkinan akan diangkat atau dipilih oleh Nabi setelah Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, anhum ajma'in. Ini hadis yang ke 6122. Kemudian setelah menyebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah, thumma tahat ila hadza, kata Ibnu Abi Mulaikah, kemudian Aisyah sampai di situ saja, tidak melanjutkan, ya, tidak melanjutkan. Pertanyaan mungkin saja ada, kemudian setelah itu siapa lagi? Dia tidak melanjutkan jawabannya. Kata An-Nawawi, yakni waqafat ala Abi Ubaidah, bahwa Aisyah berhenti sampai pada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan tidak ada lagi menyebutkan yang lain. Ya. Kemudian kata An-Nawawi, hadza dalilun li ahli sunnah fi taqdimi Abi Bakrin thumma Umar lil khilafah ma'a ijma'is sahabah. Ya, ini merupakan salah satu dalil salah satu dalil Ahlus Sunnah dalam mengedepankan, mengutamakan Abu Bakar dan Umar dalam mengemban khilafah. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar ini memang berhak mereka mendapatkan khilafah, karena memang pandangan kesepakatan para sahabat untuk mereka. Makanya ketika dibaiat Abu Bakar, tidak ada tidak ada yang protes. Semuanya membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Ali dan Fatimah pun membaiat radhiyallahu ta'ala anhumah, walaupun agak terlambat karena permasalahan tanah lahan yang diminta oleh Fatimah, dan Nabi dan Abu Bakar mengatakan saya tidak akan mewariskan memberikan warisan kepada keluarga Nabi karena Nabi yang bersabda ya sungguhnya kami ini para nabi tidak mewariskan, dan yang kami tinggal dan harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ma tarakna sadaqah. Jadi tidak ada warisan harta yang ditinggalkan oleh para nabi, yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya para ulama pewarisnya, siapapun juga keluarganya dari mereka yang berilmu atau yang bukan keluarganya mendapatkan warisan nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Wal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan harta. Itu sebagai dalilnya. Ini yang membuat terlambatnya Fatimah berbaiat kepada Abu Bakar, begitu juga Ali. Ya. Kemudian setelah itu Umar sepakat juga para ulama, dan inilah salah satu dalilnya. Ya, kemudian dalil berhaknya Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah memang tidak ada nas, ya, di mana Nabi SAW memilih langsung secara nas, tidak ada. Tetapi yang terkuat dari dalil di sini adalah ijma' para sahabat, ya, sepakatnya para sahabat membaiat dan mereka mematuhi, menganggap mereka sebagai khalifah memimpin kaum muslimin semua. Ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, semua patuh. Ya, semuanya meyakini bahwa Abu Bakar khalifah. Tidak ada yang memberontak. Satu pun tidak ada. Abu Bakar juga, Umar juga demikian. Ya. Di zaman Utsman bin Affan, begitu juga. Kesepakatan 6 orang memilih Utsman, termasuk Ali memilihnya. Ya. Menunjukkan kesepakatan mereka memilih Utsman bin Affan. Ya. Kemudian di ujung-ujung kekhilafahannya barulah terjadi pemberontakan, dan itu bukan dari para sahabat. Ya, bukan para sahabat yang memberontak, tetapi orang yang menyimpang. Ya. Abdullah bin Sabak yang menghasut menjadi provokator dari semuanya, menghasut orang, mengumpulkan bahan-bahan, ya, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di pemerintahan Utsman bin Affan. Datang dia ke Syam, kemudian mulai dia menyebutkan Utsman itu begini, Utsman itu begini, Utsman itu begini. Mendengar ya hasutan-hasutan ini, maka penduduk Syam pun mengusirnya. Tidak biasa mereka mendengarkan itu sebelum-sebelumnya. Kemudian dia pergi kemana, tidak juga mendapatkan orang yang mengikuti. Akhirnya tiba di Mesir. Di sana dia mendapatkan sedikit. Akhirnya banyak dikumpulkannya. Nah, itu yang datang di musim haji ke Madinah. Berdemo. Ya. Berkumpul di Madinah di musim haji. Dan menghasut orang banyak, menyampaikan ya dengan orasinya ya kekurangan-kekurangan Utsman bin Affan. Di antaranya nepotisme mendahulukan kerabatnya dalam memberikan jabatan, ya. Nah, kemudian banyak hal-hal yang di poin-poin yang mereka sampaikan, dan ya mereka umumnya para sahabat berangkat haji. Utsman ketika itu tidak, dan mereka juga tidak. Ada yang tersisa seperti Hasan dan Hussein dan yang lainnya. Ini yang disuruh oleh anak-anak, oleh orang tua mereka untuk menjaga rumah Utsman. Dan Utsman tidak membiarkan seorang pun untuk menjaga rumahnya. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Ya. Tidak terjadi pertumpahan darah. dan biar dan akhirnya dia yang meninggal dunia, dia yang terbunuh, ya, di saat dia beribadah bersama kitabullah, ya. Nah, kemudian pemberontakan yang ini sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya di zaman Umar, ya. Dan dialah pintu fitnah, gelombang fitnah itu menimpa tubuh kaum muslimin, pintunya adalah Umar bin Khattab, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Umar itu adalah pintu yang merupakan tempat masuknya. Bukan dia penyebab, tetapi itulah yang membentengi fitnah agar tidak menimpa kaum muslimin. Ketika beliau terbunuh, maka mulailah banyak orang-orang yang awalnya takut, awalnya khawatir kepada ketegasan, kekuatan, dan kepribadian Umar, mulai mereka mendapatkan celah, mendapatkan tempat, mulai yang dilakukan seperti itu. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, lama prosesnya, bukan satu dua tahun mereka bergerak di bawah tanah. Nah, kemudian nanti memunculkan fitnah yang besar. Dan nanti sampai terbunuhnya Utsman dengan oleh pemberontakan tadi, kemudian nanti terbunuhlah Ali bin Abi Thalib di tangan Abdurrahman bin Muljib. Ya. Ya, ini semuanya adalah fitnah. Di waktu peperangan, fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Tetapi para sahabat tidak pernah memberontak. Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang kekhilafahan Abu Bakar dan Umar, begitu juga Utsman dan Ali radhiyallahu taala. Adapun apa yang dilakukan oleh Muawiyah dan sebelumnya Aisyah radhiyallahu taala, bukan memberontak. Ya, bukan memberontak. Mereka bahkan meyakini sahnya kekhilafahan Ali setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Mereka meyakini, tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang bersikap. Apa yang harus diutamakan? Mencari pembunuh Utsman untuk ditegakkan hukum Allah, dikisas, atau menyatukan pasukan dan persepsi, pandangan, ya, terlebih dahulu. Ini yang dilihat oleh Ali. Sementara Aisyah dan juga Muawiyah, karena Muawiyah kan keluarganya Utsman, ya, ada hubungan kekerabatan, dan inilah penyebabnya. Dan mereka berijtihad, bukan karena mereka memberontak, sama sekali tidak. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa Ahlu Sunnah menjadikan salah satu dalil bahwa Abu Bakar dan Umar berhak menjadi, dialah yang, mereka yang berhak menjadi khalifah, karena ijma' para sahabat, sepakatnya para sahabat. Ini ulasan untuk hadis yang tadi, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya 6123, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Abbad bin Musa qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala akhbarani abi an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi radhiyallahu taala anhu. Abihi Jubair ibn Mut'im, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna imra'atan sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an fa'amaraha an tarji'a ilayhi faqalat ya Rasulullah ara'aita in ji'tu falam ajidka qala abi ka'annaha ta'ni al-maut qal fa'in lam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Hadisnya hadis Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi radhiyallahu taala an, diriwayatkan darinya oleh anaknya Muhammad. Anaknya namanya Muhammad ibnu Jubair bin Mut'im. Ini muridnya yang meriwayatkan hadis ini dari beliau. Jubair bin Mut'im bercerita radhiyallahu an bahwa ada seorang wanita datang menjumpai Nabi bertanya tentang sebuah perkara. Ya. Kemudian setelah selesai, lalu Nabi SAW mengatakan, kata Jubair, fa'amaraha an tarji'a ilaih. Nabi SAW perintahkan wanita ini untuk kembali. Besok atau lusa kamu datang lagi ya, Begitulah kira-kira maksudnya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya. Lalu wanita tadi bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ji'tu falam ajidka?" Nanti kalau saya tiba dan kamu tidak ada. Ya, kamu sudah tidak ada. Kata Muhammad, qala abi. Kata Muhammad ibnu Jubair bin Mut'im, ayah saya berkata, ka'annaha ta'nil maut. Seakan-akan wanita ini bermaksud kematian. Kalau saya berjumpa denganmu, saya datang lagi ke sini dan kamu tidak ada. Maksudnya meninggal dunia. Ya. Siapa yang mesti saya jumpai? Kata Nabi SAW, fa illam tajidini, andai kata kamu tidak menemukan saya, maksudnya sudah meninggal dunia, fa'ti Abu Bakr, maka datangilah Abu Bakar. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, dan memang ada isyarat, ya, bukan nas, ya, bukan tekstual atau tekstual, ada isyarat bahwa inilah salah satu dari tanda bahwa setelah Nabi yang menjadi khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bukan dalil nas, ya. Ya, tetapi dalil isyarat saja. Andai kata setelah kamu datang nanti dan ternyata saya sudah meninggal dunia, maka kamu datang kepada Abu Bakar. Mungkin saja masalah materi, ya, masalah harta. Dan kemudian ada indikasi bahwa wanita ini tempatnya jauh. Ya, daerahnya jauh, makanya nanti ketika dia kembali lagi, dia khawatir Nabi SAW sudah tidak ada. Karena memang Nabi ketika itu tidak muda lagi. Diangkat jadi Nabi kan sudah 40 tahun. Ya. Di Mekah sudah 13 tahun, 53 tahun. Ya. Di Madinah 10 tahun, 63 tahun. Jadi di Madinah itu sudah usia di atas 53 tahun. Jadi wanita ini wajar untuk mengkhawatirkan itu. Nanti saya nanti datang lagi dan kamu sudah tidak ada lagi, meninggal dunia, kepada siapa saya? Atau siapa yang akan saya temui, saya jumpai? Nabi SAW mengatakan Abu Bakar. Ini termasuk dalil keutamaan Abu Bakar Siddiq, dan ada isyarat kepada kekhilafahan Abu Bakar setelah Nabi SAW. Berikutnya, 6124. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Hajjaj bin Syair qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an Abihi qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna abahu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu akhbarahu anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فكلمته في شيء فأمرها بأمر فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. Ini hadis yang tadi kembali dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan sanad yang lain dan isinya sama. Ya, ayat adalah cerita Jubair ibn Mut'im bahwa ada seorang wanita datang untuk meminta sesuatu kepada Nabi dan Nabi SAW menjanjikan, datanglah besok kembali atau lusa atau waktu ditetapkan waktunya oleh Nabi SAW, dan wanita itu khawatir andai kata datang lagi ternyata Nabi sudah tidak ada, siapa yang akan saya temui? Ya, maka Nabi mengatakan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berikutnya 6125. Ya, Imam Muslim mengatakan haddatsani Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsana Salih bin Kaysan an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi id'i li Aba Bakr abaki wa akhaki حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. Ini hadis Aisyah. Dan memang ada sedikit lebih mengarah lagi kepada kekhilafahan Abu Bakar, walaupun tidak nas. Ya. Aisyah bercerita bahwa Nabi mengatakan kepada saya, fi maradihi, di saat dia sakit, ya, di waktu dia sakit, bisa jadi sakit yang setelahnya beliau meninggal dunia. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Id'ili atau ud'ili, panggilkan untuk saya Abu Bakrin, Abu Bakar, abaki, ayahmu, wa akhaki, dan saudara laki-lakimu. Ya, dan saudara laki-lakimu. Bisa jadi Muhammad bin Abi Bakar. Ya, ini yang tua. Ya. Diminta oleh Nabi, Aisyah memanggil dua orang tadi. Yang pertama ayahnya Abu Bakar, yang kedua saudaranya bisa jadi Muhammad bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya. Hatta aktuba kitaban, agar saya menulis pesan. Ya, menulis kitaban, sebuah tulisan wasiat. Ya. Fa inni akhafu, karena saya khawatir, an yatamanna mutamannin, dari berhayalnya atau berandai, berangan-angannya orang yang berangan-angan nantinya, berambisinya orang yang berambisi, lalu dia mengatakan, atau wa yaqulu qa'il, nanti mereka mengatakan, ana aula, sayalah yang lebih berhak, maksudnya jadi khalifah. Ya, jadi khalifah. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar, padahal Allah enggan dan orang-orang beriman juga enggan kecuali Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Ya. Ini hadis ini menjelaskan keutamaan Abu Bakar. Dan Nawawi di dalam syarahnya mengatakan, fi hadzal hadis dilalatun zahiratun li fadli Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Wa ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima sayaqa fil mustaqbal. Yang pertama, keutamaan Abu Bakar jelas, ya. Kemudian yang kedua, berita yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi, bahwa nanti akan ada yang berambisi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah. Ada orang yang berandai-andai, saya yang berhak. Kan begitulah. Ya. Penyebab dari perseteruan untuk mengejar kedudukan. Karena merasa dia yang lebih berhak, sementara yang lain tidak. Sepanjang masa. Ya. Apalagi kalau kursi kepemimpinan itu bisa didapatkan oleh semua orang, maka semua merasa dia yang berhak. Apalagi dicalonkan. Ketika dicalonkan, semua merasa bahwa calonnya yang berhak. Ketika yang bukan calonnya terpilih, ya, makanya banyak tudingan-tudingan, banyak hujatan-hujatan, karena merasa tidak berhak. Apalagi ketika menjabat, banyak kekurangan. Padahal jabatan itu adalah pilihan Allah. Allah yang menetapkan. Ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penyebabnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk memanggil Abu Bakar dan juga Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah radhiyallahu anha, bukan untuk mewasiatkan pula. Ya. Abu Abdurrahman ini kata Imam Nawawi tujuannya untuk menulis. Ya, untuk menulis. Sementara yang akan mendapatkan tulisan itu, pesan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini memang jelas, ya, sebagai keutamaan Abu Bakar, dan juga ada isyarat, ya, bahwa dia yang memang dipilih oleh Nabi, andai kata Nabi memilih. Ya, andai kata Nabi memilih, dan itu yang disimpulkan oleh para sahabat semua di Saqifah Bani Sa'idah ketika Nabi meninggal. Orang Ansar sudah, karena kan negeri itu kaum Ansar yang punya. Madinah kan penduduk aslinya orang Ansar. Muhajirin kan pendatang. Maka yang memikirkan, yang jelas-jelas memikirkan pertama adalah mereka. Maka mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang masih ada tempatnya. Ya. Maksudnya arealnya. Ya. Abu Bakar dan Umar jeli. Abu Bakar masih sibukkan dan Umar mengajak Abu Bakar untuk menyusul mereka. Memang ternyata mereka sudah memperbincangkan, bermusyawarah bukan karena ambisi, tetapi karena memikirkan ini memang keyakinan mereka semua. Urusan ini bila mana tidak ada pemimpin, sebuah pemerintah dan negara tidak ada pemimpin, kacau balau. Maka harus ada. Nabi SAW mengingatkan satu hari, ya, satu negara, satu pemerintahan tidak ada pemimpin, jauh lebih buruk keadaannya daripada 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang masih mampu mengurus, mengendalikan, mengurus, dan seterusnya. Ya. Maka keyakinan mereka ini yang membuat mereka memperbincangkan itu. Karena penting nanti untuk memutuskan, ya, andai kata tidak terpilih Abu Bakar ketika itu, untuk memutuskan di mana Nabi dikuburkan saja mereka akan, ya, akan berbeda pendapat, ya. Dan banyak lagi untuk memperjalankan atau melanjutkan perginya pelepasan pasukan Usamah bin Zaid, ini juga perkara yang sangat penting yang harus diputuskan oleh pemimpin. Makanya pemimpin itu harus ada, ya. Dan pemimpin itu harus memiliki kata, harus punya wibawa, dan rakyatnya harus memuliakan, menghormati, menghargai. Andai kata pemimpin itu ada tetapi tidak dihargai oleh rakyatnya, maka tidak juga, seakan-akan tidak ada pemimpin. Aturan itu hanya dianggap biasa-biasa saja. Aturan urusan apapun juga yang merupakan aturan untuk kemaslahatan umum, ini semuanya diabaikan oleh rakyat, tidak untuk diikuti, ditaati, maka ini seakan-akan tidak ada pemimpin. Ya. Keputusan pemimpin itu tidak ada apa-apanya di mata masyarakat. Ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nabi SAW berwasiat untuk mentaati. Dalam banyak hadis, isma wa atiyah. Dengarlah dan taati. Oh, mereka zalim ya Rasulullah. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Ya. Sekalipun mereka menyiksamu atau merampas hartamu, tetap taat dan patuh. Kata Nabi SAW. Ya. Dan diharamkan memberontak dalam Islam. Karena tidak ada manfaatnya. Andai kata, memang para ulama berpendapat, haram asalnya memberontak kepada penguasa, kemudian mereka memberikan menjelaskan boleh intarau kufran buahan atau bawahan, jika memang ada kekufuran yang jelas tampak terang, ya, indakum minallahi burhan, orang yang memberontak itu ada dalilnya, hujahnya yang nyata seterang matahari di siang bolong. Kemudian para ulama memberikan catatan-catatan penting bahwa bila mana itu memang memastikan, maka tidak memunculkan fitnah yang lebih besar. Dan kenyataannya dimanapun juga tidak ada pemberontakan itu yang menghasilkan, ya, yang tidak mengorbankan, yang tidak memunculkan fitnah yang lebih besar. Walaupun di suatu tempat ada, tetapi pada umumnya di beberapa negara-negara Islam justru kehancuran yang luar biasa. Dan banyaknya mereka berandai-andai kembali kepada pemerintah yang lama. Ya. Karena mafsadahnya lebih besar. Ini catatan penting yang dijelaskan ulama. Ada kemampuan dan tidak memunculkan mudarat lebih besar. Itu pun dengan catatan yang di atas tadi. Bila mana memang menurut kalian dalilnya seterang matahari di siang bolong, kekufurannya. Ya. Tapi kalaupun itu, maka catatannya lebih berat lagi. Dan mengkafirkan ini bukan perkara yang mudah. Mengkafirkan, bila mana kata Nabi SAW, ketika afalanuna bizuhum bisayf, apakah kita tidak dibenarkan? Nabi SAW bercerita tentang kezaliman sebuah pemerintah. Ta'rifunahum wa tunkirun. Ya, kalian mencintai, membenci mereka dan mereka membenci kalian. Ya. Lalu kata para sahabat, apakah tidak boleh kami memberontak? Nunabidhuhum bisayf. Kata Nabi SAW, tidak. Ma'aqamu fikumus salah. Selama kalian melihatnya salat. Ya. Melihatnya salat. Ini subhanallah, sudah begitu gamblang, sudah begitu terang penjelasan dari Nabi SAW. Kembali kita kepada masalah tadi, bahwa mengejar kekuasaan itu memang sudah ambisi banyak orang. Nabi sudah menetapkan itu, sudah memberikan berita di tengah di zaman sahabatnya akan ada orang-orang nanti, ya. Tapi bukan dimaksud adalah Ansar, ya. Ansar itu memang ketika mereka membicarakan itu, karena itu negeri mereka. Ya. Orang-orang Muhajirin bisa jadi mereka pergi dan meninggalkan Madinah dan kembali ke Mekah. Apalagi kan Mekah sudah ditaklukkan. Ya. Mereka yang memang berwenang untuk memperbincangkan siapa yang memimpin Madinah. Ya. Dan setelah Abu Bakar dan Umar tiba di sana dan Umar menjelaskan keutamaan Abu Bakar dan mereka pun tahu itu keutamaan Abu Bakar, semuanya berbaiat. Sampai orang Ansar sendiri, ketika orang luar diangkat sebagai khalifah setelah Nabi, mereka menerima dengan patuh. Ini luar biasa orang Ansar. Nah, makanya Nabi SAW mengkhawatirkan itu dan meminta untuk memanggil Abu Bakar dan Abdurrahman sebagai penulis nantinya. Ini hadis yang ke-6125. Tersisa 1, 2, 3, 4, 5 hadis lagi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan di awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.